mengkafaninya, apalagi mensolatinya, atau menguburkannya di pekuburan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, tidak mewarisi harta peninggalan orang kafir ketika orang kafir tersebut meninggal. Kemudian yang keempat, yaitu tidak menikahkan anak perempuan muslimah dengan lelaki kafir, meskipun lelaki kafir tersebut menakjubkan bagi kaum muslimin, baik dari sisi rupanya, hartanya, ataupun keilmuannya secara ilmu duniawi. Kemudian yang kelima, yaitu seorang muslim ketika mengkafirkan orang kafir atau mengkafirkan orang musyrik, wajib berhijrah dari tempat orang-orang musyrik. Tidak tinggal bersama dengan orang-orang musyrik tersebut. Dan kita sudah ambil pendapat, meskipun dia bisa menegakkan syiar-syiar Islam, maka tetap dia diwajibkan untuk berpindah agar dia hidup di tengah kaum muslimin. Kemudian yang keenam, yaitu tidak memulai salam kepada kaum Yahudi ataupun Nasrani, apalagi kaum musyrikin selain Ahlul Kitab. Kemudian yang ketujuh adalah tidak memberikan tempat, ruang yang luas untuk orang-orang kafir apabila di majlis ataupun apabila di jalan-jalan. Tidak usah bergeser untuk mempersilahkan mereka berjalan. Kemudian yang kedelapan, yaitu konsekuensi mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik, adalah mengharamkan dan menghalangi mereka untuk tinggal yang lama di Masjidil Haram ataupun di tanah suci Mekah. Kemudian yang kesembilan, yaitu konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik, adalah mengeluarkan orang-orang kafir Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani dan yang semisal dengan mereka dari kesyirikan dari Jazirah Arab. Dari Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10, yang terakhir pada pertemuan terakhir kita bahas, adalah tidak memuji orang-orang kafir tersebut. Kita akan membahas yang ke-11. Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, Hadi asyara wa mimma yatarattabu ala takfiril musyrikin wal kuffar tahrimu tashabbuhi bihim fi libasihim wa awaidihim al-khasati bihim. Di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan kaum musyrik dan kafir, haram menyerupai mereka dalam hal cara berpakaian mereka, kebiasaan yang khusus mereka lakukan. Wattashabbuhu bihim fi ibadatihim ashaddu, apalagi menyerupai mereka dalam ibadah-ibadah mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum itu. Wa hadza min furu'i takfirihim wa mu'adatihim. Dan ini adalah cabang dari mengkafirkan dan memusuhi mereka. Li'anna at-tashabbuha bihim fil zahir yadullu ala mahabbatihim fil batin. Karena menyerupai mereka secara zahir menunjukkan kecintaan kepada mereka secara batin. Nah, ini poin penting dari masalah tashabbuh, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, yaitu menyerupai orang kafir secara lahiriah, pakaian, kelakuan, ucapan, secara lahiriah itu mewariskan kecintaan kepada mereka secara batin. Itu bahayanya. Ya. Dan ini penemuan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Iqtida As-Siratil Mustaqim. Beliau mengatakan At-tashabbuhu fil zahir yurithu al-mahabbata fil batin. Menyerupakan diri secara lahiriah mewariskan kecintaan di dalam hati. Dan ini manusiawi, tabiat. Tabiat manusia. Apabila seseorang mencintai orang lain, maka dia akan menyerupainya secara lahiriah. Contoh, seorang murid mencintai ustadznya, kiainya, tuan gurunya, maka dia akan menyerupai kiai tersebut, ustadz tersebut, tuan guru tersebut di dalam perkara lahiriah. Ingin sama di dalam pakaiannya, ingin sama di dalam pecinya, ingin sama di dalam hal-hal lainnya yang dipakai oleh sang ustadz tersebut. Bahkan ingin sama mungkin dalam kacamatanya, bahkan ingin sama mungkin dalam gaya berjalannya, tata cara bicaranya, dan seterusnya. Karena itulah tabiat manusia. Yang mencintai sesuatu, maka dia akan menyerupai orang yang dicintainya. Makanya tidak heran kalau seandainya ada orang yang mencintai untuk menjadi tentara, kemudian dia akan memakai pakaian tentara. Meskipun dia kurus krempeng. Dan dalam keadaan kurus krempeng tersebut pun dia memakai pakaian ala tentara, kemudian dia berjalan layaknya tentara meskipun tidak cocok. Itulah tabiat manusia. At-tashabbuhu fil zahir yurithul mahabbah fil batin. Ini penemuan diucapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yaitu menyerupakan diri secara lahiriah mewariskan kecintaan di dalam hati. Ini bahayanya seseorang menyerupakan diri dengan orang kafir. Akhirnya cinta kepada orang kafir tersebut. Padahal konsekuensi mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik adalah berbarak, berlepas diri, membenci, tidak saling kasih mengasihi dengan orang kafir tersebut. Ini. Itu garis bawahi baik-baik tentang bahayanya menyerupakan diri dengan orang kafir, yaitu mewariskan rasa cinta di dalam hati kepada orang kafir tersebut. Kemudian pensyarah mengatakan, walau kana al-muslimu yubghidhuhum ma tashabbaha bihim. Jika seorang muslim membenci mereka, niscaya ia tidak akan menyerupai mereka. Fayajibu 'alal muslimin an ya'tazzu bidinihim wa la yatashabbahu bil kuffar fi malabisihim wa 'awa'idihim al khassah wa ashadd min dhalika atashabbuhu bihim fi dinihim. Wajib bagi kaum muslimin untuk bangga dengan agamanya. Nah, ini juga bahayanya tashabbuh dengan orang kafir, yaitu dia tidak merasa percaya diri dengan agamanya. Dia merasa hina atau kurang percaya diri dengan agamanya. Ini bahayanya. Ya. Menyerupakan diri dengan pakaian-pakaian kaum Nasrani saat Natalan, saat Tahun Baru. Maka ini sebenarnya secara tidak langsung dia kurang percaya dengan pakaian kaum muslimin. Berpeci, kemudian memakai pakaian-pakaian kaum muslimin, ataupun berjilbab, ataupun memakai pakaian-pakaian kaum muslimat. Ini bahaya yang kedua. Dari bahaya bertasyabuh dengan orang-orang kafir, yaitu tidak percaya dengan atau tidak merasa mulia dengan agamanya. Tidak merasa mulia dengan agamanya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kaum muslimin untuk bangga dengan agamanya, tidak menyerupai orang-orang kafir dalam hal cara mereka berpakaian dan kebiasaan khusus mereka, terlebih lagi menyerupai mereka dalam urusan agama. Ini lebih parah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Karena kalau seandainya ibadah sudah menyerupakan diri dengan ibadahnya orang-orang kafir, maka dikhawatirkan nanti dia keluar dari agama Islam. Seperti misalkan beribadah dengan memakai kalung salib. Bagi kaum Nasrani, memakai kalung salib itu adalah ibadah. Maka dia menyerupakan diri dengan memakai kalung salib tersebut. Maka ini bisa masuk nanti derajat pada kekufuran. Karena dia beribadah dengan ibadahnya orang-orang kafir yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi an nuhditsa fi dinina ma yushbihu ma 'indahu min al-bid'i mithlul mawalid. Seperti mengadakan sesuatu dalam agama kita yang menyerupai apa yang ada dalam agama mereka, seperti perayaan Maulid. Ini Syekh mengatakan seperti ini. Ya. Dan memang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat, belum ada contohnya. Makanya di dalam kitab-kitab fikih dari semenjak imam yang empat tidak ada membicarakan tentang perayaan-perayaan hari kelahiran. Yang ada adalah pada abad keempat Hijriah, pada tahun 300-an. Yang melakukan pertama kali yaitu orang-orang Syiah Batiniyah dari Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir. Dan itu menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang yang beragama Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Kemudian penulis mengatakan, "Hadza tashabbuhun bil kuffar alladzina yahtafiluna bi maulidil masih. Fanahnu la natashabbaha bihim fi 'adatihim wa 'ibadatihim wa malabisihim al-khassati bihim." Ini penyerupaan terhadap kaum kafir yang terbiasa merayakan kelahiran Al-Masih. Lihat ya, ketika kita menyatakan seperti ini berarti bukan kita mengkafirkan orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, tetapi perbuatannya menyerupakan diri dengan perbuatan orang-orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena sama-sama merayakan hari kelahiran. Bukan sama-sama agamanya, bukan. Sama-sama merayakan hari kelahiran. Jadi kita tidak boleh meniru mereka dalam kebiasaan mereka, ibadah mereka, dan tata cara berpakaian yang khusus bagi mereka. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh. Saya akan bahas tentang tasyabbuh ini pelan-pelan dengan kita membahas secara lengkap. Pertama, tasyabbuh secara bahasa. Tasyabbuh secara bahasa diambil dari kata Arab. Tasyabbaha yatasyabbahu. Diambil dari kata kerja. Tasyabbaha yatasyabbahu. Dan kata kerja tasyabbaha yatasyabbahu diambil dari tiga huruf dasar. Shin, Ba, dan Ha. Dari tiga huruf dasar. Shin, Ba, dan Ha. Shin, Ba, dan Ha disebutkan di dalam kitab Maqayisul Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris. Shin, Ba, dan Ha aslun wahid yadullu ala tashabuhi syai' wa tashakulihi launan wa wasfat. Dia adalah huruf yang menunjukkan kepada serupanya sesuatu dan sesuainya secara warna dan sifat. Ini kata tasyabbuh diambil kata tasyabbuh secara bahasa. Yang arti tasyabbuh adalah menyerupakan diri. Yang arti tasyabbuh adalah menyerupakan diri. Jadi kita bahas ini. Saya akan bahas tentang tasyabbuh. Tasyabbuh ini dari mana diambilnya? Ya, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, kita ambil kata-kata man tasyabbaha, tasyabbuh. Kita poin pertama yang kita bahas adalah tasyabbuh. Pengertiannya. Afwan, salah. Secara bahasa. Pengertian secara terminologi syar'i. Tasyabbuh secara bahasa diambil dari kata tasyabbaha yatasyabbahu. Kemudian tasyabbaha yatasyabbahu ini asal katanya adalah syin, ba, dan ha. Shin, ha, shin, ba, dan ha artinya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu idza tashabaha syai wa tashakalahu launan wa wasfan. Jika sesuatu menyerupai sesuatu atau menyesuaikannya baik warna atau sifat. Ini arti tasyabbuh secara pengertian bahasa. Adapun arti tasyabbuh secara istilah syariat, maka saya mendapatkan tiga perkataan. Ada yang dikatakan oleh ulama abad ke-10 Hijriah atau ke-11 Hijriah, yaitu beliau bernama Al-Imam Al-Ghazzi, wafat pada tahun 161 Hijriah. Disebutkan di dalam Risalatul Tasyabbuh Al-Manhi Anhu Fil Fiqhil Islami. Kemudian juga perkataan Imam Al-Munawi di dalam kitab beliau Kashful Dhunun. Dan Imam Al-Munawi wafat pada tahun 1031 Hijriah. Jadi dua-duanya ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Dan belum ada sepengetahuan saya ulama dahulu yang menyebutkan definisi tasyabbuh secara jami' mani', secara komprehensif. Apa definisi terminologi dari tasyabbuh? Nah, ada ulama kontemporer di zaman sekarang, yaitu Syekh Dr. Nasir Al-Aqli, salah seorang dosen kita di Universitas Islam Madinah. Beliau menyebutkan perkataan yang menarik tentang tasyabbuh. Ini yang kita ambil. Beliau mengatakan mumatsalatul kafirin bi syatta asnafihim fi aqaidihim aw ibadatihim aw adatihim aw fi anmatis suluki allati hiya min khasaisihim. Saya terjemahkan, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan segala macam kekufuran mereka. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan segala macam kekufuran mereka. Baik di dalam akidah, ibadah, kebiasaan, atau kelakuan-kelakuan khusus mereka. Itulah pengertian dari tasyabbuh secara terminologi syar'i yang kita lihat jami' mani', yaitu komprehensif. Saya ulangi, mumatsalatul kafirin fi syatta asnafihim. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan segala bentuk kekufuran mereka. Jadi orang kafir jenis apapun, entah Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, orang kafir apapun. Baik di dalam akidah, ibadah, kebiasaan, atau kelakuan-kelakuan khusus mereka. Akidah berarti yang berkaitan dengan hati, keyakinan orang kafir. Ibadah berarti ibadah-ibadah praktis yang mereka lakukan. Atau kebiasaan. Kebiasaan berarti dari mulai berpakaian, makan, minum, kemudian tidur, bergaul, muamalah, interaksi sosial, ataupun kelakuan-kelakuan khusus mereka. Itulah yang disebut dengan tasyabbuh. Itulah yang disebut dengan apa? Tasyabbuh. Taib. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin menyebutkan dalil-dalil diharamkannya bertasyabbuh dengan orang kafir. Kita ambil dulu dalil dari Al-Quran, diharamkannya bertasyabbuh dengan orang kafir. Secara umum, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tidak mengikuti orang-orang kafir. Ini secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jathiyah pada ayat yang ke-18. Allah berfirman, ثُمَّ ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa'a alladhina la ya'lamun. Al-Jathiyah ayat 18. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat. Maka ikutilah dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini larangan mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir. Dan di sini Allah menyebutkan bahwasanya ke agama orang kafir itu hawa nafsu. Nanti akan kita sebutkan apa hikmah diharamkannya menyerupakan diri dengan orang kafir. Salah satunya adalah ini. Karena agama, kebiasaan, ibadah, dan akhlak-akhlak mereka dibangun di atas hawa nafsu, bukan di atas wahyu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yaitu diharamkan di dalam Al-Quran untuk mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Dan tujuan dari kaum Yahudi dan Nasrani adalah mengembalikan umat Islam kepada agama kekufuran, kesyirikan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadap engkau sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Lihat, kata Syekhul Islam pada ayat ini, fanzur kaifa qala fil khabar millatahu wa qala fin nahi ahwa'ahu li'anna al-qawma la yardawna illa bittiba'il millah mutlaqan wal-zajru waqa'a an ittiba'i ahwa'ahim fi qadir au kathir. Artinya, perhatikanlah pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kaum muslimin mengikuti ajaran agama mereka. Kemudian pada ayat surah Al-Jathiyah ayat 18 tadi, Allah melarang untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Karena kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai mereka mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Ya, sampai mereka mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Makanya dilarang keras untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir, baik banyak ataupun sedikit. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini dalil secara umum dulu ya. Dan kita di dalam sholat kita minimal 17 kali sehari kita membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ya, sebagaimana yang beliau menukilkan sebuah riwayat dari Adi bin Ahatim radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yahudu maghdubun alaihim an-nasara dullal. Kaum Yahudi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, al maghdubu alaihim, dan kaum Nasrani orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Nah ini Imam Ibnu Katsir berkata, akhassu awsafil yahud al-ghadab kama qala ta'ala man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Sifat paling dominan dari kaum Yahudi dimurkai, seperti firman Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba alaih, orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai atas mereka. Wa akhassu awsafin nasara ad-dullal ad-dalal, dan sifat paling dominan kaum Nasrani adalah kesesatan. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atas mereka, qad dhallu min qablu wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka telah sesat kaum Nasrani sebelumnya dan menyesatkan orang banyak dan sesat dari jalan yang lurus. Itu semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama saya akan bacakan tadi, kaum Nasrani memang senantiasa sifatnya yang paling kaum Yahudi sifatnya yang paling dominan apa? Dimurkai oleh Allah. Surat Al-Maidah ayat 60. Man la'anahullah wa ghadiba 'alaih. Orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Kemudian kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 77. Nah, kita, kaum muslimin, selalu berdoa minimal 17 kali sehari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalan yang engkau berikan petunjuk, orang-orang yang engkau berikan petunjuk, engkau berikan nikmat atas mereka, selain kaum yang dimurkai dan selain kaum yang sesat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di sini saja sudah terdapat pelajaran bahwa kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil dari Al-Qur'an. Dan dalil yang lain disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalil yang lain yaitu surat Al-Hadid ayat 16. Ini dalil yang ketiga tentang larangan, dalil yang keempat tentang larangan menyerupakan diri dengan orang kafir dari Al-Quran. Jadi dalil yang pertama tadi surat apa? Al-Jathiyah ayat 18. Kemudian ayat yang kedua Al-Baqarah. Kemudian ayat yang ketiga surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat yang ketujuh. Kemudian yang keempat surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka, yaitu orang beriman, seperti orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Nah, di sini Allah melarang kita menyerupakan diri dengan ahlul kitab. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah orang-orang beriman seperti orang-orang yang diberikan Alkitab. Surat Al-Hadid ayat 16. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Ya. tadi sudah 4 dalil. Dalil yang pertama yang kita sebutkan adalah surat apa? Al-Jathiyah ayat 18. Wala yakunu kalladzina utul kitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi' ahwa'ahum. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat keberapa? Ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ini ayat memberikan pelajaran bahwa diharamkan secara pemahaman terbalik dari ayat ini kita mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Karena tujuan kaum Yahudi dan Nasrani adalah agar kaum muslimin mengikuti ajaran mereka. Kemudian ayat yang ketiga surah Al-Fatihah yaitu ayat yang ketujuh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang yang dimurkai dan selain jalan orang yang sesat. Orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi, orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Kemudian tadi juga kita sebutkan surat Al-Hadid ayat 16. Yang mana di dalam surat tersebut disebutkan, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. Dan janganlah orang-orang beriman seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Ini ayat begitu tegas menjelaskan kita orang beriman diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang sebelum kita dari ahlul kitab. Kemudian ayat yang selanjutnya surat Ali Imran ayat 105. Allah berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari pada ayat ini, siapa orang-orang yang terpecah belah, berselisih setelah datang keterangan yang jelas? Hum ahlul kitab. Merekalah ahlul kitab. Nahallahu an ahlil islam an yatafarraqu wa yakhtalifu kama tafarraqa wa ikhtalafu ahlul kitab. Allah melarang umat Islam untuk berpecah belah dan berselisih sebagaimana berpecah belah dan berselisihnya ahlul kitab. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quran tentang haramnya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka bersuka gembira dalam dua hari tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Dua hari apakah ini? Lalu mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Kami dulu di masa jahiliyah bersuka ria, riang gembira dengan di dalam dua hari ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dengan dua hal yang lebih baik dari dua tersebut, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Para ulama mengatakan, ketika ada kata-kata menggantikan, Ini menunjukkan bahwasanya ganti berarti wajib mengganti sesuatu yang lama dan ditinggalkan sesuatu yang lama tersebut dengan sesuatu yang baru. Tidak boleh seseorang menyerupakan diri dengan dua hari yang dimiliki oleh kaum jahiliyah. Maka diganti oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan dua hari, Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada dalil yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar. Kemudian beliau berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'La tatruni kama attartin nasara Ibn Maryam.' Jangan kalian memuji-muji aku sebagaimana kaum Nasrani memuji-muji terlalu berlebihan Isa bin Maryam." Nah, lihat di sini Rasulullah SAW menggandengkan antara larangan pujian kepada beliau terlalu berlebihan dengan seperti kaum Nasrani yang memuji Isa bin Maryam terlalu berlebihan. Ini menunjukkan bahwa nahyu anit tashabbuh huwal qasdu. Larangan dari menyerupakan diri itulah yang dimaksud. Jadi bukan karena ada illat apa-apa, bukan karena ada sebab apa-apa, tetapi memang sebabnya adalah terlarang menyerupakan diri. Jadi jangan nyari-nyari sebab nanti. Oh, kita kan enggak apa-apa pakai apa topi Sinterklas, kan illatnya tidak kena. Enggak. Larangan bertasyabuh memang tujuannya larangannya, larangan bertasyabuhnya. Ada sebab, tidak ada sebab. Paham gak maksud saya? Ya. Larangan bertasyabuhnya itu bukan karena ada sebab atau tidak ada sebab. Tetapi memang terlarangnya bertasyabuh. Saya beri contoh. Ada cerita di sini, yaitu ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau sujud di waktu matahari sedang terbit, atau sujud di waktu matahari sedang tepat berada di atas kepala kita, atau sujud di waktu matahari sedang terbenam, itu terlarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat belum tahu kalau itu waktu matahari kalau matahari sedang terbit itu sedang timbul tanduk setan. Jadi seakan-akan dia menyembah setan. Atau kalau matahari terbenam seakan-akan dia menyembah setan. Para sahabat tidak tahu, tapi tetap dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir itu maksudnya memang melarang kaum muslimin menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Mau ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Mau tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, tetap terlarang. Paham maksud saya ini, para ikhwah? Nah, ini hati-hati ya. Karena ada sebagian orang yang kemudian mencari-cari sebab. Apa sih sebabnya dilarang kaum muslimin menyerupai diri dengan orang kafir? Kalau seandainya tidak ada sebab yang kemudian digolkan, berarti boleh dong menyerupakan diri. Enggak. Larangannya adalah qasdu. Maksud dari larangan itu memang maksudnya. Mau ada sebabnya, tidak ada sebabnya. Paham ini pada ikhwah? Nah. Baik. Coba kita ambil hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Contoh, misalkan hadis hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Lihat ya. Dari Abu Umair bin Anas. Dari pamannya, dari kaum Ansar. Ia berkata, "Ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shalah. Kaifa yajma'un nasu laha? Faqila lah, insib rayatan 'inda huduris shalah. Fa idza ra'awha adana ba'duhum ba'dan falam yu'jibuhu dhalik fadhakara lahu ash-shabbur falam yu'jibuhu dhalik wa qala huwa min amri al-yahud fadhakara lahu an-naqush fa qala huwa min amri an-nasara." Lihat hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah resah bagaimana caranya mengumpulkan para sahabat untuk sholat sebelum ada syariat azan ini. Bagaimana mengumpulkan para sahabat untuk sholat. Maka kemudian ada yang mengatakan, letakkan aja bendera. Orang-orang tahu kalau sudah benderanya naik, berarti waktu sholat. Nanti satu dengan yang lainnya memberitahu. Maka orang akan terkumpul di masjid. Maka hal tersebut tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan pakai trompet. Trompet apa? Yahudi. Maka Rasulullah SAW berkata apa? Huwa min amril yahud. Itu perkara atau itu kebiasaan Yahudi. Lihat di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang memakai trompet ataupun apa sih namanya kalau dulu trompet ya. Ya. Kenapa? Karena itu kebiasaan Yahudi. Jadi larangan menggunakan itu karena memang kebiasaannya. Mau sebabnya ada ilatnya, tidak ada ilatnya, pokoknya kalau kebiasaan Yahudi terlarang. Paham ini? Jadi menyerupakan diri dengan kaum Yahudi itu adalah ibadah bagi seorang muslim. Baik ada illatnya atau tidak ada illatnya. Baik ada keburukannya atau tidak ada keburukannya. Paham gak maksud saya? Itu harus diingat baik-baik. Itu poin penting. Diharamkan menyerupakan diri dengan kaum Yahudi atau Nasrani karena memang maqsadus syar'i. Maksud syariat di situ. Baik dia ada sebabnya kenapa sampai diharamkan untuk menyerupai ataupun tidak ada sebabnya. Kemudian disebutkan lagi oleh para sahabat. Naqus artinya adalah lonceng. Jaras kabir. Yang biasa digunakan oleh kaum Yahudi. Kaum Nasrani. Yaitu lonceng. Ya. Yang biasa digunakan oleh kaum Nasrani. Kalau jam dinding itu, Bang? Hah? Samalah suaranya. Nah, ulun kada tahu kena jadi fitnah pulang. Ayo. Huwa min amrin nasara. Kata Rasulullah SAW. Dia dari kebiasaan kaum Nasrani. Lonceng. Maka kata Syekhul Islam, "Hadza yaqtadi nahyu an kulli ma huwa min amri al-yahud wan nasara." Ini mengkonsekuensikan larangan atas setiap yang merupakan kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jadi menyelisihinya seorang muslim terhadap Yahudi dan Nasrani itu tujuan syar'i. Anda tahu sebab atau tidak tahu sebab? Paham ya? Jadi jangan ngomong tentang sebab deh. Kita dilarang untuk memakai pakaian gongsi pacai. Jangan aja dilarang menyerupainya. Sudah terlarang, mau sama, mau apa, tahu sebabnya atau tidak tahu sebabnya. Paham maksud saya? Nah. Contoh yang lain lagi. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita salat akhirkan saja sekali-sekali. Ini lagi masuk sudah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Istaqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'id." Jabir radhiyallahu anhu bercerita, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan beliau sedang sakit. Dan kita jadi imam di belakang beliau dan beliau duduk. Para sahabat berdiri karena beliau sakit. Wa Abu Bakar yusmi'un nasa takbirah. Dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi Bilal yang memberitahukan takbir Nabi Muhammad SAW. Rupanya takbir Rasulullah SAW tidak kencang. Maka Abu Bakar suara keras untuk memberitahukan kepada yang di belakang. Faltafata ilayna fara'ana qiyaman fa'ashara ilayna faqa'atna fasallayna bisalatihi qu'udan. Lalu Rasulullah SAW menoleh kepada kita. Lalu beliau melihat kita sedang berdiri. Beliau duduk. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat. Agar kita duduk. Maka kita pun duduk. Dan kita sholat sambil duduk. Berimaman dengan beliau yang juga sholatnya duduk. Setelah selesai sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda. In kittum anifan. Lataf'aluna fi'la farisa war-rumi yaqumuna 'ala muluqihim wa hum qu'udun fala taf'alu i'tammu bi'immatikum in shalla qa'iman fa sallu qiyaman wa in shalla qa'idan fa sallu qu'udan. Kalian hampir saja melakukan perbuatan kaum Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani. Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, sedangkan raja-raja mereka duduk. Maka jangan kalian lakukan seperti itu. Ikutilah imam kalian. Jika ia sholat berdiri, ikutlah sholat berdiri. Jika ia sholat duduk, ikutlah sholat duduk. Ya, lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Hadza tasydidun 'azimun fin nahyi 'anil qiyam lirrajulil qa'id." Ini adalah peringatan yang sangat agung, peringatan keras yang sangat agung dari Rasulullah SAW tentang larangan berdirinya seseorang menjadi makmum untuk imam yang duduk. Wa naha aidan amma yushbihu dzalik wa illam yuqsad bihi dzalik. Lihat. Beliau melarang itu meskipun tidak bermaksud menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan... Saya paham gak maksud saya? Jadi, para sahabat mana tahu itu kebiasaan orang Persia Romawi? Paham gak? Yang penting karena itu kebiasaan mereka, terlarang. Mau ada maksudnya atau tidak ada maksudnya. Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Khaliful Yahuda. Antum contoh-contoh tadi antum tulis lebih baik ya. Hadis tentang ini, hadis tentang ini, beberapa hadis tadi saya sebut. Hadis yang pertama tentang apa? Kan lupa enggak ditulis. Hah? Tentang syariat azan. Ya, ada sahabat yang usul untuk pakai trompet. Kata Rasulullah SAW, itu amrul Yahud, kebiasaan kaum Yahudi. Kemudian pakai lonceng, itu kebiasaan kaum Nasrani. Contoh pertama itu. Contoh yang kedua apa? Imam duduk, makmumnya berdiri. Karena itu kebiasaan orang Persia dan Romawi, terlarang. Kemudian yang ketiga sekarang. Khaliful Yahud fa innahum la yusallun fi ni'alihim wa la khifafihim. selisihi kaum Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak sholat memakai sendal dan tidak sholat memakai sepatu-sepatu khuf mereka. Nah ini tentunya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika masjid lantainya tanah, bukan seperti sekarang. Ya, ada orang masuk pakai sepatu, pakai sendal. Kenapa? Hendak menyelisih kaum Yahudi. Nah, ini tidak cocok. Tetapi maksudnya ini adalah ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lantai masjidnya pada waktu itu tanah. Hadza tasrihun minhu sallallahu alaihi wasallam bil amri bil mukhalafah. Kata siapa? Al-Fayrus Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud, bahwa ini larangan tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ini perintah tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi kaum Yahudi. Apa sebabnya? Enggak tahu, pokoknya jelisih aja. Makanya saya katakan tadi, menyelisihi orang-orang kafir itu adalah maqsudus syar'i. Salah satu maksud dari pensyariatan Islam. Ya. Jadi jangan cari-cari sebab deh. Jangan cari-cari sebab. Nih contoh yang lain lagi. Yang saya sebutkan tadi, ya hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan baik-baik. Ada hadis dari Amr bin Abbasah As-Sulami. Amr bin Abbasah As-Sulami. Hadisnya panjang. Di situ disebutkan, "Kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalah wa annahum laysu 'ala syai' wa hum ya'budun al-awthan. Fasami'tu bi rajulin min Makkah yukhbiru akhbaran, faqa'adtu 'ala rahilati faghadimtu 'alayhi fa idza Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mustakhfiyan ila an qad. Faqultu ya Nabiyallah akhbirni 'amma 'ilmuka allamaka Allahu wa ajhalahu wa akhbirni 'anil shalah." Jadi ada seorang bernama Amr bin Abbasah As-Sulami, dalam hadisnya panjang. Aku waktu itu di masa jahiliyah dan aku mengira manusia semuanya sesat dan mereka menyembah berhala. Lalu aku mendengar ada seorang di Mekah yang memberikan kabar-kabar dari langit, yaitu Rasulullah SAW. Lalu aku datanglah ke kota Mekah, kemudian aku menemui Rasulullah SAW. Lalu setelah itu berkata, "Wahai Nabi Allah, beritahukan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak mengetahuinya. Dan beritahukan kepadaku tentang sholat." Lihat. Di sini Amr bin Abbasah bertanya tentang sholat. Kata Rasulullah SAW, "Salli salatas subh, thumma aqsir anis salah hatta tatlu'ab syams, hatta tartafi' fa innaha tatlu hina tatlu baina qarna syaitan wa hina idhin yasjudu lahal kuffar." Yang artinya, sholatlah sholat subuh. Kemudian, pendekkanlah sholat, yaitu dua rakaat, sampai terbit matahari sampai tinggi. Waktu terakhir sholat. Sesungguhnya matahari terbit saat ada tanduk setan. Pada saat itulah orang-orang kafir sujud. Maksud dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim diharamkan untuk sholat setelah terbit saat matahari terbit. Lihat. Kenapa kita diharamkan sholat saat matahari terbit? Karena orang-orang kafir sujud pada saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita wajib menyelisih orang-orang kafir. Mana tahu Amr bin Abbasah pada saat itu orang-orang kafir sujud? Gak tahu. Tapi yang paling utama yang harus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jangan sholat saat matahari terbit. Kenapa? Karena saat itu menyerupai orang-orang kafir yang sujud sholat ketika matahari terbit. Paham nggak maksud saya? Sama. Tujuan saya sama menjelaskan bahwasanya menyelisih orang kafir adalah tujuannya yaitu untuk penyelisihan, bukan untuk sesuatu hikmah yang lain. dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Contoh sahur. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita orang Islam dengan puasa ahlul kitab makan sahur. Ini wajib, berarti kita menyelisihi dari orang-orang ahlul kitab. Maka dianjurkan dengan sangat makan sahur. Nah, baik. Kalau sudah kita pahami itu, para ikhwah, dalil-dalil dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasul sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya. Nah, hikmah. Larangan bertasyabuh dengan orang kafir. Hikmah. Larangan bertasyabuh dengan orang kafir. Perbuatan orang yang pertama, perbuatan orang kafir didasari kesesatan dan kerusakan. Perbuatan orang kafir didasari di atas kesesatan dan kerusakan. Lihat saja akidah mereka, ibadah mereka, kelakuan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka didasari di atas kesesatan dan juga kerusakan. Kita ambil contoh riba. Kaum Yahudi kebiasaannya makan harta riba. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 161. Allah berfirman, "Wa inna min ahli wa in min ahli al-kitab illa la yu'minan nabiy qabla mautihi wa yawm al-qiyamati yakunu 'alaihim syahida." Tidak ada seorang pun dari kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik-baik, yang dihalalkan bagi mereka, karena mereka menghalangi banyak manusia dari jalan Allah. Lihat, kaum Yahudi, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi mereka, kenapa kita dilarang? Apa hikmah kita dilarang mengikuti kebiasaan kaum kafir Yahudi dan Nasrani? Karena kebiasaan mereka didasari di atas keburukan dan kerusakan. Di atas keburukan dan kerusakan. Yang halal malah diharamkan, yang haram malah dihalalkan. Termasuk di dalamnya riba. Wa akhdhihimur riba wa qadmuhu anhu. Dan disebabkan mereka memakan harta riba, padahal mereka sudah dilarang daripadanya. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan memakan harta manusia dengan kebatil. Intinya, kenapa kita diharamkan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, baik dalam akidah, ibadah, kemudian kebiasaan, kelakuan? Karena mereka, perbuatan orang-orang kafir didasari kesesatan dan kerusakan. Nah, yang kedua, hikmah dari larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir adalah berarti kita merealisasikan sikap bara'. Ini kalau boleh dicatat, sebagai bentuk perealisasian sikap bara', berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan itu dituntut oleh syariat agar kita membenci, agar kita ingin menjauh, agar kita tidak mendekat kepada orang-orang kafir. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi para ikhwah, ada orang yang sok-sokan ingin mencari muka di hadapan orang kafir, mengatakan bahwasanya orang kafir ini lebih baik daripada orang Islam karena akhlaknya bagus, tidak korupsi. Maka kita katakan akhlak yang paling bagus dimiliki seorang muslim adalah tidak dimiliki oleh orang kafir. Apa itu? Beriman kepada Allah. Orang kafir kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mana yang dia bisa banggakan kalau terhadap Allah sang penciptanya saja dia kurang ajar dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu para ikhwah dengan slogan-slogan orang kafir yang jujur lebih baik daripada pemimpin muslim yang korupsi. Kemudian yang ketiga, perhatikan baik-baik. Hikmah yang ketiga, larangan bertasyabuh dengan orang kafir. Bertasyabuh dengan orang kafir memasukkan diri ke dalam penyamaan diri dengan mereka. Bertasyabuh dengan orang kafir memasukkan diri ke dalam penyamaan diri dengan mereka. Makanya dilarang. Ya. Kalau orang menyerupakan diri dengan orang kafir, maka dia berarti dikhawatirkan masuk ke dalam diri orang kafir tersebut. Lihat, ada perkataan-perkataan indah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang perhatikan, saya bacakan ya. Inna Allah Ta'ala jabala bani Adam bal sa'iral makhlukat ala tafa'ul baina syai'aini mutasyabihain. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat antara anak Adam bahkan seluruh makhluk untuk saling berinteraksi di dalam hal yang sama. Saya beri contoh. Pian orang Banjar pergi ke Jawa, ketemu kita di Jawa. Kemudian di Jawa kita sama-sama memakai baju sasirangan. Maka meskipun pian tidak kenal saya, tetapi karena baju sasirangan ini yang akhirnya kita bisa dekat. Itu kebiasaan manusia. Nah, apa hubungannya dengan tasyabuh? Kullama kanatil musyabahatu aktsara kanat tafa'ulu fil akhlaqi was sifati atam. Semakin sama, maka semakin berkesesuaian di dalam akhlak dan sifat. Ini bahayanya. Jadi permasalahannya bukan hanya masalah memakai baju gongci facai. Kemudian ada seorang menjadi panutan bahkan. Ya, memakai gongci facai. Kemudian apa urusannya dengan agama saya, dengan akidah saya? Bukan. Kita tidak mempermasalahkan itu. Tetapi yang kita permasalahkan adalah semakin dekat kesesuaian di dalam perkara lahiriah, maka sifat dan akhlak semakin sama. Sampai-sampai kadang-kadang susah untuk dirubah. Sampai-sampai kadang-kadang susah untuk diketahui ente muslim atau tidak. Karena sifatnya dan akhlaknya semakin sama. Gara-gara apa? Bajunya sama. Lahiriahnya sama. Ini satu. Itu yang dimaksud poin ketiga. Tasyabuh dengan orang kafir memasukkan diri kepada penyamaan diri dengan orang kafir tersebut. Lihat lagi. Syekhul Islam mengatakan, innal musyabaha wal musyakala fil umuri dhahira tujibu musyabahatan wa musyakalatan fil umuri batinah ala wajhi al musaraqah wat tadrij. Sesungguhnya menyerupakan diri, menyesuaikan diri dalam perkara-perkara lahiriah mengkonsekuensikan kesesuaian dan keserupaan di dalam perkara-perkara batin. Nah, ini bahayanya. Ya. Ini yang kedua bahayanya. Jadi, yang tadi kalau sesuai dengan perkara lahiriah maka sesuai dengan sifat-sifatnya. Cara ngomongnya, cara berbicaranya, cara bergaulnya, sifat-sifatnya sama. Saya beri contoh ya. Orang memakai pakaian lahiriah sama dengan orang Yahudi Nasrani atau orang-orang kafir lainnya, maka akan mewariskan di dalam hati sifat, sifat dan akhlak-akhlak orang kafir tersebut. Ya. Baik tata cara berjalannya, tata cara duduknya, tata cara ngobrolnya. Saya mohon maaf, dulu ada sebuah negara jajahan Amerika, Filipina, jajahan Amerika. Dijajah Amerika, otomatis kebiasaannya sama dengan kebiasaan orang Amerika. Apa kebiasaan orang Filipina? Suka main basket. Itu kebiasaan ke orang Amerika. Suka main basket, jalannya juga gaya-gaya orang main basket. Itu yang saya maksud. Semakin berkesesuaian di dalam perkara lahiriah, maka semakin akan berkesesuaian di dalam sifat dan akhlak. Itu satu. Yang kedua, semakin berkesesuaian dalam perkara lahiriah, maka akan mewariskan kesesuaian dalam perkara batiniah. Ini yang berbahaya nih. Perkara batiniah seperti akidah. Makanya Anda akan sangat jarang melihat orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, mereka melakukan nahi mungkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena kenapa? Karena mewariskan kecintaan di dalam perkara batinnya. Seperti itu. Ya, para ikhwah. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tadi beberapa hikmah. Ada tiga hikmah. Hikmah yang pertama apa? Yaitu perbuatan orang kafir dasari kesesatan dan kerusakan. Yang kedua, untuk merealisasikan perkara bara terhadap orang kafir, berlepas diri dari orang kafir. Yang ketiga, tasyabbuh dengan orang kafir, memasukkan diri kepada penyamaan diri dengan orang kafir. Ya. Seperti penyamaan di dalam sifat dan penyamaan di dalam perkara akidah batin. Nah, kita lanjutkan nanti beberapa poin. Masih panjang ini pada ikhwah. Karena saya akan sebutkan perkara-perkara yang terdapat dalil tegas diharamkannya menyerupakan diri dengan orang kafir. Seperti dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah. Kita contohkan, nanti di akhirnya kita akan bahas tentang hukum ikut Natalan dan Tahun Baru. Ini kebetulan qadarullah, dengan takdir Allah, berkaitan dengan pertemuan ini, yaitu di bulan Desember seperti ini. Maka Allah bertakdir ini pas dibahas di bulan-bulan seperti ini. Jadi saya akan bahas lebih dalam lagi insyaAllah. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. minta penjelasan tentang pendapat seorang ulama atau ustaz yang membolehkan mengucapkan ucapan selamat Natal dengan dalil surat Maryam ayat 33. Wassalamun alayya yauma wulidtu, asal dengan niat ucapan itu untuk Nabi Isa alaihi salam. Maka para ikhwah, begini. Dalil jika dipaksakan pasti ada. Tetapi benarkah dalil tersebut pendalilannya? Itu yang jadi masalah. Ya. Dan khusus untuk pengucapan ucapan selamat Natal, nanti kita akan bahas panjang lebar. Ijma' para ulama, haram hukumnya untuk mengucapkan itu. Ya. Saya cuma bisa mengomentari sekarang, dalil jika dipaksakan maka akan ada. Tetapi permasalahannya benar enggak pendalilannya? Sama dengan ayat ini. Salamun alayya yauma wulidtu, keselamatan atasku pada hari kelahiranku. Mana sisi pendalilannya bahwasanya mengucapkan, boleh mengucapkan selamat Natal? Itu satu. Yang kedua, ya saya enggak mau bahas sebenarnya ini, nanti belum saatnya. Tetapi yang kedua, apakah benar tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Ya. Atau hari kelahiran yang lain? Dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam lahir saat pohon kurma lagi berbuah. Itu berarti musim panas. Nantilah dibahas itu. Ya. Ada sebagian orang yang bersedekah atau mentraktirkan teman bertepat dengan hari kelahiran dirinya dengan dalih ungkapan rasa syukur kepada Allah. Bagaimana hukum perbuatan ini? Hilangkan niatnya, maka ajak orang makan. Mau hari lahir, Arab tidak lahir. Apakah ada keutamaan memakai peci atau semisalnya saat di majelis ilmu? Karena saya lihat beberapa teman tidak menggunakannya saat di majelis ilmu. Maka jawabannya, di dalam adab menimba ilmu agama, kita dapati dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab riwayat Bukhari, bahwa Umar bin Khattab bercerita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala 'alaina rajulun shadidu sawadi syar wa sadidu bayadhi thiyab la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad, fajasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahu ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Ini hadis santri-santri saya sudah menghafalnya, yang artinya Umar bin Khattab meriwayatkan, suatu saat kita duduk bersama Rasulullah SAW, lalu ada orang datang dalam keadaan sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah SAW dan menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang penimba ilmu agama, karena di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapakah orang tersebut wahai Umar? Umar mengatakan, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang mendatangi kalian, mengajarkan kepada kalian ilmu agama kepada kalian. Berarti Jibril di sini posisinya alaihi salam sebagai penuntut ilmu. Maka adab yang penuntut ilmu adalah dia berpakaian yang bagus dan berpenampilan yang baik. Adabnya. Berpakaian yang bagus dan penampilan yang baik, tidak seperti ketika di luar majelis ilmu. Dan ini diambil contoh oleh para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Malik rahimahullah, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Apabila beliau ingin meriwayatkan hadis, maka beliau berpakaian dengan pakaian yang paling baik yang beliau miliki. Maka semestinya juga penuntut ilmu agama hadir ke majelis ilmu dengan pakaian yang paling baik yang dia miliki. Tidak pakaian biasa yang dia gunakan untuk selain menuntut ilmu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Albisu min thiyabikumul bayadha fa innahu min ahsani thiyabikum." Pakailah pakaian kalian yang paling baik, yang putih. Sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian kalian yang paling baik. Pakailah pakaian kalian yang putih. Sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian paling baik kalian. Maka dianjurkan seseorang untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Adapun permasalahan memakai peci, maka memakai peci dikembalikan kepada sunat al-adat, kebiasaan, sunnah-sunnah yang merupakan kebiasaan, yang merupakan kebiasaan. Dan untuk kita di Indonesia, ya, termasuk dari kebiasaan baik di tengah majelis ilmu, di tengah majelis ceramah agama adalah memakai peci. Dan ini kebiasaan yang sudah dikenal di tengah kaum muslimin. Akan tetapi dia tidak diwajibkan, cuma berasal dari kebiasaan yang baik. Allah berfirman, "Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambil perhiasan kalian, pakaian yang bagus kalian ketika kalian pergi ke masjid. Maka penuntut ilmu agama dianjurkan untuk memakai peci saat dia menghadiri majelis ilmu, meskipun itu tidak wajib, karena ini termasuk berpenampilan yang baik saat dia pergi ke majelis ilmu. Itu kalau penuntut ilmu agama. Adapun pengajar ilmu agama, pengajar ilmu agama, maka termasuk dari muru'ah, yaitu termasuk dari marwah, kehormatan, menjaga harga diri. Ilmu yang dia bawa adalah dia memakai peci. Dan ini yang dibiasakan di tengah para ahli agama. Oleh karenanya sebagian ahli agama jarang sekali untuk membuka pecinya di hadapan umum karena mengurangi maruah. Saya sendiri pernah bertanya langsung kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, apa hukumnya bagi kita penceramah ilmu agama memakai peci? Maka beliau mengatakan, huwa min khawarimil muru'ah. Melepaskan peci termasuk dari mengurangi muru'ah seorang penceramah, pendakwah, ahli agama yang menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat. Jadi dianjurkan untuk memakai peci saat di majelis ilmu, karena itu termasuk dari perhiasan yang baik, kemudian berpenampilan yang baik saat di majelis ilmu yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam. Tapi kalau dikatakan wajib, maka dia tidak wajib. Apakah perbuatan tasyabbuh jika mengenakan gaun putih saat walimah? Karena dalam budaya barat seringkali dalam pernikahannya memakai gaun putih. Ini nanti saya akan bahas. Kapan dikatakan tasyabbuh? Ya. Apakah apabila ada perbuatan yang asal muasalnya dari kebiasaan orang kafir, kemudian kebiasaan tersebut merebak di tengah kaum muslimin, lalu setelah itu menjadi biasa di tengah kaum muslimin, apakah masih dikatakan sebagai tasyabbuh atau tidak? Itu satu. Yang kedua, atau ada perbuatan yang orang kafir mengerjakannya, orang muslim pun mengerjakannya, lalu setelah itu tersebar perbuatan tersebut di tengah manusia, baik kafirnya, baik muslimnya, maka apakah apabila mengenakan itu disebut tasyabbuh? Paham ya? Dua potret ini paham? Potret yang pertama, asal hukumnya perbuatan orang kafir, kebiasaan orang kafir, maka kemudian tersebar di tengah kaum muslimin, ya, tersebar di tengah kaum muslimin, akhirnya menjadi kebiasaan di tengah kaum muslimin. Apakah tetap kembali kepada hukum asalnya ataukah sudah menjadi kebiasaan di tengah kaum muslimin? Maka jawabannya, kalau itu merupakan kebiasaan orang kafir, maka dia kembali kepada hukum asal. Kenapa? Karena asalnya kebiasaan orang kafir. Baik. Adapun potret yang kedua, yaitu ada perbuatan kaum kafirin melakukannya, kaum muslimin melakukannya, akhirnya tersebar di tengah manusia, baik kafirnya atau muslimnya. Maka apakah ketika kaum muslimin melakukannya, dia termasuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir? Maka jawabannya tidak. Nah, lalu bagaimana dengan pertanyaan tadi, yaitu memakai gaun putih? Maka saya tidak mengetahui ada kekhususan memakai gaun putih yang dimiliki oleh orang kafir saat pernikahannya. Apakah kekhususan? Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Kalau seandainya kekhususan itu ibadah mereka atau itu kebiasaan pakaian mereka, maka pada saat itu diharamkan untuk memakainya. Tetapi ketika dia bukan kebiasaan, ya, maka pada saat itu tidak diharamkan. Allahu a'lam. Apakah menzalimi orang kafir dia dapat menuntut balas di hari kemudian? Maka jawabannya, perbuatan zalim haram baik kepada orang kafir apalagi orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai anak Adam, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, termasuk di dalamnya berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Ya, tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah yang berbunyi la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai keburukan suatu kaum melancangkan kalian untuk tidak berbuat adil. Tidak boleh. Ya. Ketika orang kafir tersebut bukan orang kafir harbi yang tidak menzalimi kita. Orang bukan orang kafir yang memerangi kita, tidak menzalimi kita, maka pada saat itu jangan berbuat zalim kepada orang kafir. Nah, timbul pertanyaan lagi, apakah nanti di akhirat kita akan dituntut balas? Allahu a'lam, para ikhwah, Allah tidak akan menzalimi, tidak akan terjadi kezaliman sedikit pun nanti di hari kiamat. Allahu a'lam. Kita disuruh menyelisih orang-orang Yahudi dalam hadis, tipiskanlah kumis dan biarkanlah panjangkanlah jenggot. Sekarang orang Nasrani Yahudi juga berjenggot. Mohon penjelasannya. Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita diperintahkan untuk memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis. Maka itu perintah tabqa ila yaumil qiyamah. Itu perintah akan tetap sampai hari kiamat. Paham sampai sini? Apabila perintah itu menipiskan kumis, memanjangkan jenggot, kemudian diikuti oleh kaum Yahudi, apakah kemudian kita pindah, kita tipiskan kumis, kita panjangkan jenggot? Kita tipiskan jenggot, kita panjangkan kumis? Tidak juga. Paham gak maksud saya? Ya, jadi tetap pada perintahnya, memanjangkan jenggot, menipiskan kumis. Mau Yahudi ikuti atau tidak? Nah, wallahu a'lam. Yang kita diperintahkan untuk menyelisih kaum Yahudi adalah kebiasaan mereka. Dan kebiasaan mereka memanjangkan kumis, menipiskan jenggot. Allahu a'lam. Apa hukum bercanda dengan menyerupai gerakan ibadah orang kafir dengan alasan untuk memperolok agama mereka? Apakah wajib membalas balik orang muslimin yang mengolok kaum muslimin yang lain dengan alasan terlalu keras karena mengkafirkan orang Nasrani atau agama lainnya, membalas baik dengan nasihat? Pertanyaan pertama, bercanda dengan menyerupai gerakan ibadah orang kafir dengan alasan untuk memperolok agama mereka. Para ikhwah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm." Jangan kalian mengolok-olok orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka nanti mereka menyembah Allah dengan permusuhan mereka tanpa ilmu agama. Jadi ada istilah di dalam ilmu fikih, saddudz dzariah, melarang seseorang melakukan sesuatu agar tidak terjadi yang lebih buruk. Maka kita dilarang untuk mencela orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah agar mereka tidak mencela siapa? Allah. Itu namanya kaedah saddudz dzariah. Maka tidak perlu kita mengolok-olok agama orang lain. Biarkan saja mereka. Ya, lakum dinukum waliyadin. Apakah wajib membalas balik orang muslimin yang mengolok kaum muslimin yang lain dengan alasan terlalu keras karena mengkafirkan orang Nasrani atau agama lainnya? Saya tidak paham. Tanyanya belit-belit. Apakah mengunjungi tempat bersejarah seperti candi termasuk dalam pembatal keislaman? Karena di keluarga saya setiap setahun sekali pasti mengunjungi sebuah candi di daerah titik-titik untuk membawa saya. Kata orang tua, dulu saya pernah sakit keras yang tidak tahu penyakitnya apa. Setelah ditanyakan ke orang pintar, katanya saya harus ke candi tersebut untuk berkunjung. Di candi tersebut ritual yang dilakukan baca doa selamat, menyediakan makanan, kopi pahit dan lain-lain, membasuh muka, bahkan ada beberapa orang yang mandi di sungai atau sumur yang dianggap keramat. Katanya bagi orang yang sudah dipingit harus mengunjungi tempat tersebut. Jika tidak, maka akan hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau kecelakaan. Saya pribadi sangat ingin memutus kebiasaan tersebut di keluarga saya. Akan tetapi orang tua saya, terutama ibu, mengatakan kecuali mau mati, mau datang atau tidak ke candi tersebut, terserah saja. Dari pertanyaan yang begitu panjang, maka sebenarnya pertanyaannya di awal, apakah mengunjungi tempat bersejarah seperti candi termasuk dalam pembatal keislaman? Ya. Dan dari pertanyaan yang panjang ini sebenarnya bisa diringkas. Ringkasnya adalah, apa hukum mengunjungi candi dan beribadah dan melakukan praktek-praktek bermacam-macam di sana? Tanda tanya. Tidak perlu panjang-panjang cerita. Saya sering mengatakan, bertanyalah, jangan bercerita. Bertanyalah, tidak perlu bercerita. Hukumnya haram. Dan ini menuju kepada kesyirikan. Kenapa? Karena satu, terjadi penyamaan selain Allah dalam hal ini candi dengan Allah dalam perkara rububiyah dan uluhiyah. Menganggap candi tersebut bisa menyembuhkan dan meminta kesembuhan terhadap candi tersebut. Maka ini termasuk kesyirikan, diharamkan untuk. Kemudian di dalamnya juga ada perbuatan bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berdoa, beribadah ke candi atau di candi. Menurut Ustadz, sebagai anak bagaimana sikap saya menghadapi orang tua yang punya keyakinan seperti itu? Maka jawabannya nasihati, doakan, kemudian diajari ilmu yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan sampai membentak, mengangkat suara, kemudian tidak rendah diri terhadap orang tua, tetapi bahasa yang baik, bahasa yang santun, tidak memponis apa yang dilakukan oleh orang tua, tetapi lebih kepada mengajari orang tua dengan bahasa yang baik. Lihat Nabi Ibrahim, beliau berdoa, berdakwah, ya abati, ya abati, ya abati, wahai bapakku sayang, wahai bapakku sayang, wahai bapakku sayang. Sebelum beliau menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, beliau mengatakan, wahai bapakku sayang, wahai bapakku sayang, wahai. Ini contoh bagaimana mendakwahi orang tua. Itu satu, memakai panggilan yang terbaik. Dua, jangan merasa lebih berilmu dari orang tua. Lihat Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, ja'ani minal ilm ma lam ya'tika bih, fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu yang belum engkau didatangi oleh ilmu tersebut, maka ikutilah aku, niscaya aku akan memberikan petunjuk yang lurus. Di situ Nabi Ibrahim tidak mengatakan, Pak, pian nibung olmai. Enggak. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik. Wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepada engkau. Tidak mengatakan, pian ini kan lulusan SMA aja. Ya, pian ini kan belum belajar agama. Enggak. Bahasanya yang bagus diatur. Ya. Dan yang paling utama adalah didoakan. Terakhir, saya ini dapat amanah agar memberitahu para suami yang masih suka memurojaah foto-foto vulgar. Murojaah taulah. Ya, melihat-lihat foto-foto perempuan yang tidak memakai atau menutup aurat. Maka saya nasihatkan para ikhwah, kita sebagai seorang muslim meyakini Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maka alangkah lancangnya kalau kita meyakini Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, saat di hadapan orang banyak kita tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Tapi saat hanya dilihat oleh Allah, kita melihat yang diharamkan. Bukankah itu sebuah kelancangan? Sebagaimana firman Allah, yastakhfun minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Menyembunyikan dari manusia, tapi tidak menyembunyikan dari Allah. Imam Ahmad rahimahullah, idza khalauta fala takul khalautu walakin qul alladhi khalaqa dhalama yarani. Jika engkau bersendirian, jangan katakan aku sedang sendirian, akan tetapi katakanlah yang telah menciptakan kegelapan, dia yang melihat. Makanya para ulama terdahulu mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik, jangan jadikan Allah zat yang paling tidak ada harganya melihatmu. Kalau dilihat kawan-kawan seakan-akan paling soleh, ya paling suka menghabiskan searching-searchingan, menghapus sebelum dilihat oleh orang. Tapi ketika dilihat Allah, acuh tak acuh. Satu, apakah begitu kita balas Allah dengan nikmat-nikmatnya yang kita diberikan oleh Allah? Kita diberikan mata, kita balas begitu Allah? Kita diberikan telinga, kita balas begitu Allah. Begitu lancangnya kita. Itu satu. Yang kedua, Allah sangat sanggup saat kamu bermaksiat, Allah cabut penglihatanmu. Hati-hati. Bahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah-ulah tangan manusia. Allah sanggup saat kamu lagi asyik, wajah bersinar, bukan karena karomah, tetapi handphone. Saat kamu lagi asyik murojaah Instagram artisah-artisah tertentu, Allah sanggup butakan matamu. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, yang ayatnya berbunyi, Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak merubah suatu kaum sampai ia merubah diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Allah tidak akan merubah penglihatan yang sehat wal afiat ini sampai dia merubahnya dengan maksiat, Allah cabut penglihatannya. Sebagian orang salah memahami ayat tersebut. Sebagian orang mengatakan Allah tidak merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Maksudnya usaha. Ingin dapat anak, harus nikah. Ingin dapat uang, harus kerja. Usaha. Salah. Ayat itu bukan itu maksudnya. Ayat itu Allah tidak akan merubah suatu kaum. Kesehatanmu Allah tidak akan rubah. Penglihatanmu yang tajam Allah tidak akan rubah. Sampai kamu bermaksiat, lalu Allah butakan. Allah sanggup saat kamu melihat, Allah cabut. Apakah kita tidak takut? Dan yang ketiga, apakah kita tidak takut maksiat, dzunubul khalawat, dosa-dosa saat sendirian menghapuskan pahala? Menghapuskan pahala dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. La'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna bihasanatin amthali jibali tihamata bidhan. Sungguh aku akan memberitahukan orang-orang dari umatku datang pada hari kiamat dengan pahala bergunung-gunung. Gunung seperti gunung Tihamah yang putih pahalanya banyak. Gunung Tihamah, gunung terkenal di tanah Arab. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Allah jadikan gundus pahala bergunung-gunung tersebut seperti haba. Haba itu Anda buka jendela, ada matahari masuk, ada debu-debu kecil. Gunung seperti akhirnya pahala menjadi debu-debu kecil. Enggak ada nilainya di sisi Allah. Sanggup kita seperti itu? Setiap malam kita lakukan. Enggak manfaat ngaji kita tauhid, pembatal keislaman. Enggak manfaat kita. Setiap malam melakukannya seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Maka para ulama menjelaskan kenapa dosa sendirian membuat pahala habis. Salah satu jawabannya ada dua. Yang pertama, dia menganggap Allah tidak maha melihat. Dan itu berarti meniadakan sifat melihat bagi Allah. Yang meniadakan sifat melihat bagi Allah berarti kafir. Maka hapus pahalanya. Satu. Yang kedua, dia lancang terhadap Allah. Di hadapan manusia lebih takut. Tapi di hadapan Allah yang maha melihat, sangat lancang. Taib. Kemudian yang kelima, para ikhwah. Apakah seseorang tidak takut saat melihat hal-hal tersebut, kemudian dia mati di atasnya. Dan orang-orang seperti ini kan orang-orang maha lemah. Ada ayat dalam surah An-Nisa kalau tidak salah, Allah berfirman, "Huwa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhaddisi, "Al-mar'ah tamurru baina yaday ar-rajul fala yamliku nafsahu illa an yaraha fala yantafi'u biha wa ayyu shay'in adhafu min hadha." Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki. Laki-laki ini tidak sanggup kecuali harus melihatnya. Padahal tidak bisa diapa-apakan, cuma bisa dilihat. Ini sifat lemah yang sifat lemah apalagi yang lebih lemah dari ini. Cuma bisa dilihat, tidak bisa diapa-apakan. Bahkan kadang-kadang ada sebagian laki-laki yang dia istrinya di sampingnya. Istrinya dalam tanda kutip bisa dia gerayangin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia biarkan dan dia menjadi seorang yang maha lemah. Kenapa? Cuma bisa melihat di handphone, tidak bisa diapa-apain. Istri yang tidur yang dia bisa apakan saja. Pian hendak basum balit terserah pian. Dibiarkan nganggur. Tapi dia murojaah Instagram, murojaah Facebook terus. Berjam-jam sampai lewat tengah malam. Dan itu dilakukan setiap malam. Alangkah kerasnya hati. Dan saya sering mengatakan, sarana jika semakin tercipta tetapi tidak menghasilkan ibadah, maka hisabnya di hari kiamat tambah berat. Anda punya sarana melampiaskan syahwat kepada istri, tetapi ternyata tidak dilampiaskan, malah diberikan syahwat kepada mata. Yang tidak bisa diapa-apakan, cuma sekedar melihat. Itu tambah sulit hisabnya nanti di hari kiamat. Beda dengan yang single-single, bahasa kerennya jomblo bahasa. Ya. Itu pun bukan wajar kalau melihat yang seperti itu, yang pada jomblo. Ustaz, kan wajar enggak ada yang dilampiaskan. Wajar enggak? Haram. Lebih haram lagi yang sudah melihat. Dan para ikhwah, Rasulullah SAW bersabda, al-aina taznian, dua mata berzina, dan dibenarkan oleh hati dan dilakukan oleh kemaluan. Maka hati-hati yang suka melihat hal-hal yang diharamkan, lebih baik diberhentikan. Kalau tidak sanggup, Ustaz, saya sudah nyoba, Ustaz, tapi enggak sanggup, maka wajib memutuskan segala sarana. Pakai handphone yang tidak usah pakai internet. Wah, susah, Ustaz. Ya, itulah obatnya, pahit memang. Pakai handphone tuh yang kalau dilempar kucing mati. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Ini sekali-sekali sholat isyanya diakhirkan. Mudah-mudahan kita senantiasa jujur dalam iman kita, karena seseorang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.